إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Satu dari nikmat tersebut, kita diberi kemampuan, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang teramat agung, nikmat yang sangat besar, yang seyogyanya kita syukuri dengan penuh rasa bahagia atas nikmat ini. Karena berapa banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan, diberi kesempatan waktu, diberi kekuatan, rezeki, namun belum tentu Allah pilih untuk bisa memanfaatkan semuanya itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait atau hal-hal yang terkait dengan puasa, as-saum. Secara bahasa artinya al-imsak, sebagaimana tadi pagi saya sampaikan. As-sawm secara istilahan, yakni at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu bentuk peribadahan, bentuk penyembahan, peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui apa bentuknya? Bil imsak, melalui menahan, anil akli, menahan diri dari makan, wasurbi, menahan diri dari minum, wasairil mufattirat, dan segenap atau segala sesuatu yang membatalkan, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah as-saum secara istilah, yakni satu bentuk peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa itu sendiri, dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kata-kata as-sawm terdapat di dalam surat Maryam ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faquli inni nadartu lirrahmani sawma ya falan ukallimal yauma insiya. Ya, katakanlah ya, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman sawman, untuk berhenti, untuk menahan diri ya. Falan ukallimal yauma insiyan, maka aku tidak akan menahan diri dari berbicara, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang pun ya. Itu adalah bentuk daripada sauman, yaitu al-imsak, menahan diri, menahan diri untuk tidak berbicara dengan seorang pun ya. Kemudian ya, pengertian yang demikian ya, adalah merupakan bentuk pengertian secara bahasa dan istilah ya. Puasa itu sendiri ya, sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan satu bentuk ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban untuk berpuasa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ya, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ya, atas diri kalian berpuasa ya, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan keutamaan-keutamaan dari ya, berpuasa banyak sekali disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Ya. Seperti misalkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Muslim. Ya, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Al-Bukhari. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu Allah azza wa jal berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyama. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Ya. Setiap amal yang dikerjakan oleh ibni Adam itu bagi dirinya kecuali berpuasa. Fa innahu li, maka berpuasa itu adalah khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sendiri yang akan membalas, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya ya, memberikan balasan kepada orang yang berpuasa tersebut. Qala wasyamu jannatun, maka puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, maka apabila ya, salah satu dari kalian berpuasa pada hari itu berpuasa, maka janganlah mengucapkan perkataan yang kotor, dan janganlah mengeluarkan teriakan ya, berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada seseorang yang mencacimu, mencaci maki dia, au qatalahu, atau mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, fal yaqul inni shaimun, maka ucapkanlah sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sesungguhnya saya ini orang yang sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangan, di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. La khulufu fami shaim. Ya. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misk, daripada aroma misik, daripada harumnya minyak wangi misik. Lisaimi farhatani, maka bagi orang yang berpuasa ia akan mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahuhuma, kedua kegembiraan tersebut yaitu idza aftara fariha bifitrihi, apabila tiba waktu berbuka maka ia gembira dengan berbukanya tersebut. Ia akan bergembira dengan waktu berbukanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu. Kemudian yang kedua, kegembiraan yang kedua yaitu apabila ia bertemu dengan Rabb-nya. Fariha bisaumihi, maka ia bergembira karena puasanya. Ini adalah merupakan bentuk ya, kegembiraan dari seorang yang berpuasa. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, seseorang hambaku itu berpuasa karena ia ya, dia mendapatkan balasan ya, dariku, khusus puasanya adalah aku yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Yatruku ta'amahu, ya, dia meninggalkan makannya, wasyarabahu, minumnya, wasyahwatahu, syahwatnya, min ajli, karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Asyamu li, maka puasa itu bagi diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu hanya untuk aku, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya, bi asyri amsalihha, dari mulai 10 kali lipat. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan kullu amali bani adam yudha'aful hasanatu. Ya, setiap amal manusia akan dilipat gandakan, amalan kebaikannya akan dilipat gandakan, bi asyri amsalihha, mulai dari 10 kali lipat, ila sab'imi'ah di'fi, sampai 700 sampai 700 kali lipat. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Ya. Jadi semua amalan manusia itu dilipat gandakan dari yang terminimal 10 kali lipat sampai yang maksimal 700 kali lipat. Semua amalan kecuali puasa. Kecuali puasa. Ya. Kenapa puasa dikecualikan? Fa innahu li, karena puasa itu adalah untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, ya. Maka aku yang akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa itu. Balasannya berapa? Tidak ada ketentuan, tidak ada penyebutan. Kalau amal-amal lain ada disebutkan, minimal 10, maksimal 700 kali lipat. Kalau amalan lain, ya. Entah misalnya sedekah, entah misalnya perbuatan baik yang lainnya. Tetapi khusus untuk puasa tidak ada angka berapa balasannya. Tidak ada dari berapa sampai berapanya. khusus puasa, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasannya. Karena disebutkan wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan membalas, yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Kenapa demikian? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya, karena dia meninggalkan makannya karena aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lissa'im, lissa'imi farhatan, bagi orang yang berpuasa ia akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan saat berbuka ya padanya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan saat berjumpa dengan Rabbnya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi, lebih harum daripada rihil misk, daripada bau misik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Maknanya adalah anna siyama yakhtassuhu Allahu subhanahu wa ta'ala ya min baini sa'iril a'mal. Karena apa? Puasa itu Allah mengkhususkan puasa itu adalah untuk dirinya sendiri ya, mengkhususkan dari segenap amal-amal yang lainnya, khusus untuk puasa yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanggungan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pembalasan secara khusus ya. Berbeda dengan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian faedah lainnya kita dapati ya, bahwasanya amalan manusia akan mendapatkan balasan ya, amalan kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan 10 sampai 700 lipat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi. Illa saum, kecuali puasa ya. Fa innahu yu'ta ajr bi ghairi hisab, karena puasa itu akan diberikan pahalanya dengan tanpa batas. Ya, begitu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Yakni annahu yudha'af ad'afan katsira, yakni balasannya berlipat-lipat. Balasannya berlipat-lipat, banyak sekali lipatan, banyak sekali berlipat-lipatnya itu. Qala ahlul ilm, ya, dikatakan oleh ahlul ilm, para ulama, wa dzalika shaum, yang demikian itu puasa, istamala 'ala anwa'is sabr ats-tsalatsah. Berpuasa itu meliputi macam-macam kesabaran. Sebagaimana disebutkan kesabaran menurut para ulama, sabar itu ada tiga. Ya. Fafihi, di dalam kesabaran yaitu sabar, sabrun ala ta'atillah, bersabar untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Wasabrun an maksiatillah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun ala aqdarillah, dan bersabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sabar ini ya, sabar ini menurut para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, sabar ini sebagaimana misalnya ya, sabar seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia senantiasa di dalam berpuasa ya, menjalani apa yang tidak ia sukai ya, ya. Menghadapi sesuatu yang ia tidak sukai seperti al-masyaqqah ya, kesulitan, kesusahan ya. Kemudian juga dalam kesulitan itu ia berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semestinya ia bisa makan, yang semestinya ia bisa minum, ia bisa bersenang-senang dan seterusnya. Ya. Tetapi kali itu ia harus menahan diri. Yaitu dia bersenang-senang dengan istrinya, an-nikah lillahi azza wajal. Ya. Maka semua itu ia tahan dalam rangka untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi di sini sebagai upaya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ia meninggalkan perkara-perkara yang ia sukai, ya. Yang ia sukai ia tinggalkan. Itu bentuk bagaimana, ya, bagaimana seseorang yang berpuasa dia senantiasa berusaha untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, di dalam puasa itu pula meliputi seseorang, ya, harus bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya, tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian ia meninggalkan perkara-perkara yang bersifat laghun, ya, perkara yang sia-sia. Ya. Dia meninggalkan ar-rafath, ya, perkataan-perkataan yang kotor, ya. Wal jahal, demikian juga kebodohan, wazur, ya, dusta, ya, sumpah palsu. Dia harus tinggalkan semua ini, ya. Dan ini adalah bahagian perkara-perkara yang Allah haramkan, ya. Bagi apabila seseorang melakukannya, maka ia melakukan kemaksiatan. Nah, di dalam berpuasa seseorang harus meninggalkan itu. Artinya apa? Artinya ia berusaha untuk menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati di bulan Ramadan orang-orang yang tadinya senang sekali misalnya melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, tapi di bulan Ramadan, ya, yang tadinya ia mungkin ahlul ma'asi, dia adalah pelaku-pelaku kemaksiatan di luar bulan Ramadan, tetapi ketika tiba bulan Ramadan ia menjadi orang yang baik. Ia ingat sedang berpuasa, ia tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mengandung kemaksiatan, ia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Jadi yang di luar bulan Ramadan ia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tapi tiba memasuki bulan Ramadan ia benar-benar ingin menjadi orang yang baik. Itu artinya apa? Artinya puasa meliputi pula, ya, meliputi pula seseorang untuk bisa bersabar tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Demikian juga bersabar menghadapi takdir-takdir Allah. Yaitu ketika seseorang tertimpa musibah, saat itu ia sedang berpuasa. Ya. Ya. Sementara misalnya puasa di musim panas, ya, yang menyengat, ya, itu adalah perkara yang bagi dia mungkin itu adalah perkara yang sesuatu yang bisa memudaratkan. Tetapi ya, dia bisa bertahan, bersabar, ya, dari perkara-perkara tersebut, ya. Maka di dalam berpuasa itu, ya, meliputi tiga macam kesabaran, ya. Orang yang berpuasa akan menjalani tiga macam kesabaran, ya. Dan tiga macam kesabaran, ya, dalam hal kesabaran ini, kana ajruhu bighairi hisab, pahalanya tidak ada batasnya, ya, unlimited, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Sesungguhnya, ya, disempurnakan bagi orang-orang yang sabar ajrahum bi ghairi hisab. Pahala bagi mereka itu bi ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Nah, di sini disebutkan as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar siapa? Di antaranya as-sha'imun. Di antaranya adalah as-sha'imun, orang-orang yang berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa itu ya, dia bersabar di dalam tiga perkara sekaligus. Ya, orang yang berpuasa bersabar di dalam tiga perkara sekaligus. Ya, sebagaimana penjelasan yang hampir sama ya, tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, sebagaimana penjelasan yang sama disebutkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya, di dalam salah satu kitab beliau Lataiful Ma'arif ya. Beliau juga menjelaskan yang sama ya. Artinya bahwasannya ya, para ulama disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disebutkan di sini qala al ulama ahlul ilm ya, itu menunjukkan bahwasannya para ulama pun sepakat bahwasannya ya, orang yang berpuasa dia menghadapi ya, dia menghadapi ya, kesabaran dari tiga macam kesabaran itu ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, maaf, Ibnu Rajab Al-Hambali min rahimahullah, fa inna siyama minas sabri ya, beliau mengatakan maka sungguhnya puasa itu bahagian daripada kesabaran itu sendiri, termasuk dari kesabaran itu sendiri. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 ya, sesungguhnya yuwaffas sabiruna, disempurnakan ya, bagi orang-orang yang bersabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, pahala mereka tanpa ada batas ya, tanpa ada hitungan. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengutip ya, disebutkan syahrul Ramadan ya, bahwasanya disebutkan syahrul Ramadan syahrul sabri ya, penamaan syahrul Ramadan disebut juga dengan syahrul sabri, artinya bulan kesabaran ya, bulan kesabaran ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengutipkan perkataan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis tersebut, yakni sahih di dalam Sahih Al-Jami'. Ya. Jadi syahrul sabr adalah bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-saumu nisfi sabr, puasa itu setengahnya, bahagian daripada setengahnya bersabar. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Ad-Da'ifah beliau. Tapi yang jelas syahid bahwasannya seseorang yang berpuasa ia adalah orang yang benar-benar menjalankan kesabaran dari beberapa macam kesabaran. Ya. Kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berpuasa itu ada. Ya. bagaimana ia berupaya untuk bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa akan meningkatkan frekuensi baca Qur'annya. Orang yang berpuasa, dia akan berusaha di bulan Ramadan itu meningkatkan frekuensi sholatnya. Yang mungkin tadinya di bulan-bulan lain sholat hanya sekedar sholat fardu plus dengan mungkin sholat rawatib. Ya. Tapi ketika tiba bulan Ramadan, ya banyak orang yang kemudian meningkatkan frekuensi sholatnya ya, dengan beragam sholat yang lainnya. Tidak hanya sholat fardu, tidak hanya sholat rawatibnya. Bahkan sholat malamnya ia kerjakan. Dengan qiyamul lail, dengan sholat taraweh ia kerjakan. Bahkan mungkin siang harinya dia sholat duha mengerjakan juga. Ya. Sholat qiyamul lailnya terus ya, ia lakukan, berusaha semaksimal mungkin satu bulan itu ia bisa mengerjakannya. Itu menunjukkan bahwasannya orang yang tengah berpuasa, ia berupaya untuk selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin di bulan lain, dalam satu bulan, ia mungkin tidak mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi pada bulan Ramadan, ia berusaha untuk bisa mengkhatamkannya, walaupun satu kali misalnya. Ya, untuk membaca Al-Quran. Itu menunjukkan bahwasannya seseorang pada bulan Ramadan berusaha untuk ya, melakukan amalan-amalan ketaatan itu sedemikian banyak. Yang tadinya mungkin di bulan lain sedekahnya hanya biasa-biasa saja, tapi ketika tiba bulan Ramadan ia begitu bersemangat untuk bersedekah, menjalankan ketaatan. Ya, menjalankan ketaatan. Bahkan banyak orang, tidak hanya dari Indonesia, yang dengan bersusah payah ia berupaya untuk bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Karena apa? Dengan menjalankan ketaatan umroh itu, ia ingin meraih umroh yang setaraf dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Walaupun amalan itu di situ mengandung masyaqqah, mengandung sesuatu yang sulit, sesuatu yang ya berpayah-payah ia mengerjakannya. Tapi karena amalan itu ketaatan, amalan itu bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu pahalanya berbeda, maka ia berusaha untuk mengerjakannya. Ya, berusaha untuk mengerjakan artinya apa? Ia bersabar mengerjakan itu semua. Ya. Ia cicil baca Al-Qur'an sehari mungkin berapa lembar supaya nanti satu bulan ini khatam misalnya. Artinya apa? Ia bersabar. Ya. Membaca Al-Quran, ia bersabar. Ia bersabar bisa menunaikan sholat malam. Ya. Ya. Walaupun mungkin bacaan imamnya panjang-panjang sekali, misalnya. Ya. Tetapi ia berusaha untuk bertahan, menjalankan ketaatan itu. Nah, itu artinya ia bersabar. Ya. As-sabru ala ta'atillah. Ia bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dilakukan, semangat itu dilakukan karena ia terdorong tibanya bulan Ramadan. Tibanya bulan puasa. Demikian juga ia bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak sekali orang-orang yang ketika tiba di bulan Ramadan, ya, bahkan ia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada temannya sedang menceritakan kejelekan temannya, puasa, gak boleh bicara begitu. Nah, ia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang di bulan-bulan lain mungkin ia tidak melakukannya. Ya, di bulan-bulan lain mungkin ia tidak melakukannya. Atau bahkan biarkan saja orang itu seperti itu. Ya, tetapi ia tinggalkan yang seperti itu. Ya. Ia tidak melakukan perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Walaupun ia dalam keadaan sendirian. Tidak ada orang yang melihatnya. Ya. Tidak ada orang lain yang melihat perbuatan dia. Seandainya ia melakukan kemaksiatan sekalipun, tidak ada orang yang melihatnya. Tetapi ketika orang itu sedang berpuasa, ya, kemaksiatan itu ia tinggalkan. Artinya apa? Ia bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, bisa saja misalnya tidak ada orang, ia berbuka, ia makan, ia minum, bisa saja. Tetapi itu adalah kemaksiatan. Ya, makan dan minum saat siang hari di bulan Ramadan, ya, bagi orang yang tidak ada uzur syar'i, itu adalah kemaksiatan. Maka ia tidak melakukannya, walaupun ia seorang diri di dalam rumah, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada orang lain yang melihat, tetapi itu tidak dilakukan. Artinya apa? Ia bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga ketika ya, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia ya, melakukan. Ya, ketika ia berpuasa, ia semakin tebal rasa sabarnya itu. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi pada dirinya. Ya, tetapi ia tetap bersabar. Ya, kenapa ia tetap bersabar? Karena dia berusaha untuk ya, bersabar ketika menghadapi takdir. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan bahwasannya penamaan Syahrul Ramadan, yakni Syahrul Sabr, yakni bulan kesabaran. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali pun menyebutkan As-Sabru Salasa Anwa, sabar itu meliputi tiga. Ya, tiga macam: sabru ala ta'atillah, sabru an maharimillah, sabru ala aqdarillah al-mu'limah, dan seterusnya. Ya. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketiga macam kesabaran itu terkumpul di dalam puasa. Tiga macam itu terkumpul di dalam puasa. Ya. Sabar untuk selalu mengerjakan ketaatan, sabar untuk menahan diri dari perkara-perkara yang haram, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sabar bila terjadi sesuatu yang ya, tidak menyenangkan ya, dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan masalah bahwasannya ya, seseorang yang berpuasa ya, memiliki hikmah ya, akan mendapatkan hikmah bagaimana ia menjadi orang-orang yang melaksanakan kesabaran dalam tiga perkara. Maka ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ya, mengatakan bahwasannya ya, pahala bagi orang yang bersabar itu tiada batas ya, sebagaimana ayat disebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca. Kemudian karena sabar itu pula ya, sabar timbulnya sabar itu karena dia orang yang berpuasa ya. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bahwasannya ya, pahala bagi orang yang berpuasa itu dilipat gandakan sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwasannya ya, ya, Setiap amalan Bani Adam, setiap amalan manusia kecuali puasa, itu dilipat gandakan pahala kebaikannya. Dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Kemudian ada faedah dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasanya wa'lam anna muda'afatal ajr li'amali takunu bi asbab. Ketahuilah oleh engkau bahwasannya pelipat gandaan pahala itu ya, terkait dengan amalan-amalan seseorang ya, itu terjadi dengan beberapa sebab. Ya. Beliau menyebutkan diantaranya syarful makan al-ma'mun ya, fihi. Dzalikal amal kal haram. Yaitu pelipat gandaan itu karena memuliakan tempat. Ya, jadi dilipat gandakan pahalanya karena memang tempat ketika seseorang itu beramal, tempatnya mulia. Tempatnya mulia. Seperti apa? Misalnya kal haram. Seseorang yang sholat di masjid selain Masjidil Haram, pahalanya mungkin berapa kali lipat. Tetapi khusus seseorang yang sholat di Masjidil Haram ya, pahalanya sampai ya, sampai berapa ya, 1000 kali lipat ya. Itu di Masjid Nabawi, di Haram Masjid Nabawi ya. Kalau di Masjid Masjidil Haram ya, di Mekah 100 ribu. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, tempat yang mulia ya, tempat yang mulia itu menjadi sebab amalan itu dilipat gandakan ya, dilipat gandakan ya. Ya, dengan sebab apa ya, tempat tersebut mulia. Kemudian yang kedua dengan sebab syarfuz zaman, karena pemuliaan waktu. Nah, seperti Ramadan itu adalah waktu ya, pemuliaan karena seseorang melakukan amal pada waktu yang mulia. Contohnya adalah Ramadan, di bulan Ramadan, atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu adalah waktu-waktu yang dimana seseorang melakukan kebaikan dilipat gandakan. Ya, mendapatkan pelipat gandaan pahalanya. Nah, itu. Jadi seseorang yang melakukan kebaikan ya, pada tempat-tempat yang memang itu dimuliakan, dia akan berlipat ganda kebaikannya. Ya, kemudian pada waktu yang waktu-waktu itu dimuliakan, maka seseorang akan mendapatkan pelipat gandaan pahala yang sedemikian besar. Nah, itu diantara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi, di bulan Ramadan ini adalah syarfuz zaman. Ya, waktu yang sangat mulia. Ya, sebagaimana ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya, itu frekuensinya akan jauh meningkat ya, dibandingkan bulan-bulan lain. Kenapa? Karena Ramadan adalah saat-saat yang penuh kemuliaan di situ. Jadi ya, dengan sebab waktu yang memang khusus ya, kita melakukan amalan-amalan kebaikan. Ada waktu jedanya istirahat? Ada. Ya. Jam berapa? Jam 11. Ya, berapa menit? 20 menit ya. Tapi kita jeda dulu, sudah jam 11, hampir jam 11. Jadi Memanfaatkan bulan Ramadan tentunya adalah memanfaatkan waktu yang sedemikian agung, sedemikian ya, berharga untuk tidak kita lewatkan begitu saja. Ya. Maka dengan Ramadan ya, kita berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan amalan-amalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab, kita jeda dulu sekitar 20 menit untuk istirahat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.